Super. Sahabat saya yang super, terima kasih atas telepon Anda. Tapi tidak ada tukang cukur bisa memotong rambutnya sendiri. Ya, ya. Saya harus buat pengakuan mengenai senjata rahasia saya. Saya menasihatkan banyak hal. Saya terima 30 ribu pertanyaan setiap minggu di Facebook kita. Tapi saya butuh penasehat. Dan saya serahkan tugas menasihati saya kepada istri saya. Sesuami yang ikhlas menjadikan istrinya penasehat, dia akan menjadi sebaik yang dinasihatkannya karena istrinya mendengar nasihatnya, kan? Dan istri orang pertama, istri adalah orang pertama yang tahu kalau nasihatnya, suaminya adalah penasehat yang palsu. Ya, ada dokter yang bilang, makan sayur yang banyak. Istrinya di belakang bilang, bohong. Karena dokternya gak suka sayur. Ya. So, itu caranya, Pak, kalau kita banyak menasihatkan sesuatu ke orang lain, cari penasehat yang Anda hormati. Kedua, setiap kali Anda menasihatkan sesuatu, Anda diuji. Tidak mungkin Anda dibiarkan selamat menasihatkan kebaikan tanpa kebaikan Anda juga diuji. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih, Pak. Dan tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Saya mohon Bapak berkenan memberikan kesimpulan, Pak. Ya, sahabat-sahabat saya yang super. Kekasih bermasa depan lemah ini bukan orang untuk dihindari. Tetapi untuk orang dibantu tumbuh karena kita sudah mengasihinya. Jadi bukan untuk dibuang karena ada kasih di sana. Anda tidak bisa pura-pura mencintai atau merencanakan jatuh cinta. Bisa? Besok jam 12 siang saya jatuh cinta. Perasaan itu ditanamkan oleh Tuhan untuk kita menjadikan hubungan kita dengan orang yang kita kasihi, kita cintai ini baik. Nah, tapi pesannya ini sekarang. Kalau sudah dicintai, ada orang dikasihi, ada pacarnya sayang sama dia, orang tuanya sayang, orang tuanya pacarnya sayang, guru-guru sayang, semua sayang, tapi dia menyiksa semua orang itu dengan menjadikan dirinya lemah. Tolong ingat ini ya, bahwa emas yang salah taruh dikira kuningan. Berapa banyak orang sekarang yang berkualitas emas, yang sedang stres karena dibayar seperti kuningan, ditaruh di tempat kuningan, diperlakukan seperti kuningan. Kalau kita merasa kita emas, yuk tampil yang gagah, yang anggun, belajar penampilan yang baik, katakan sesuatu yang baik dari mulut Anda karena bahasa adalah pembeda kelas. Kita tidak bisa naik kelas dengan menggunakan bahasa yang mempersulit orang menulis hurufnya besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, pendek-pendek. Itu disingkat-singkat, seperti orang tidak penting. Ya memang itu gaul. Tetapi pergaulan kita kalau mau jadi orang kaya nanti tidak di situ saja. Kalau mau jadi orang besar tidak di situ saja. Jadi kalau begitu, kalau kita tahu kita berkualitas emas, yuk kita tampil dalam pakaian yang pantas bagi diri kita. Bicara, menerima sikap orang lain dengan baik, menyikapi yang terjadi sebagai perintah untuk memperbaiki diri. Jadikan apapun yang Anda lakukan menjadikan Anda lebih penting bagi orang lain. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak Mario. Thank you. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita bisa membantu Anda mencapai tujuan-tujuan Anda memuliakan kehidupan dengan cara-cara yang baik. Terima kasih kepada Super Audience telah bersabung bersama dengan kami. Saya Uli Hinasyah. Sampai jumpa lagi di Mario Teguh Golden Ways.